Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten la taj'alu buyutakum maqabira la taj'alu aja ndadekno sapa sira kabeh la taj'alu aja ndadekno sapa sira kabeh buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh maqabira ing pira-pira kuburan. Kala artine jangan sampai rumahmu dijadikan kuburan, tidak dibuat sholat, enggak dibuat baca Quran. Nah, ini jadi omah kuburan nih. Kala innasyaitana sedune setan iku yanfiru iku melayu sapa setan minal baiti saking omah alladzikang minal baiti saking omah alladzikang tuqra'u kang diwaca fihi ing dalam omah tuqra'u kang diwaca fihi ing dalam omah apa suratul baqarati surat al-baqarah. Oke. Jadi setan lari dari rumah yang dibacakan surat al-baqarah. Kalau rumahnya tidak ingin diambangi setan maka bacakan surat al-baqarah. Rawahu ngrawuhake ing hadis sapa muslimun imam muslim nggih. Kala carane pertama ini untuk menjadikan omah itu ramai tidak dihuni setan dengan dibacakan Quran. Nomor dua sebagaimana dalam hadis Bukhari yaitu dengan cara dibuat melaksanakan sholat. Dawai kanjeng Nabi la taj'alu buyutakum maqabira. Dan Bukhari ngoten jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya tidak digunakan untuk melaksanakan sholat. Qala wa an Ubay bin Ka'b bin radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Ubay ngendika ngeten kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Mundzir wahai Abul Mundzir ya Abul Mundzir wahai Abul Mundzir niki kuniye Ubay atadri ana tawarru sapa sira atadri ana tawarus sapa sira ayu ayatin utawi endi-endine ayat ayu ayatin utawi endi-endine ayat min kitabillah kang saking kitabe Allah maka sertane sira iku aldhamu luwih gedhe. Maka sertane siro iku aldo muluh gede. Wahai Abul Mundzir, Ubay bin Ka'ab nih, Ubay bin Ka'ab, kunyai jenis Abul Mundzir, ahli Quran Ubay. Tahukah engkau, mana ayat Quran yang ada padamu yang paling mulia, yang paling agung, kultu ngucap sapa ingsun, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Utai sing luwih agung iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niki jawab-jawabe sinten? Jawabe Ubay bin Ka'ab. Bener jawaban ini. Fadoroba mongko memukul artine menepuk. Fadoroba mongko menepuk sinten Rasulullah fi sadri ing dalam dada ingsun. Rasulullah seneng dengan jawaban itu karena jawabannya benar. Karena jawabannya benar didoakan sama Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngendi kosinen kanya Nabi liyahnikal ilmu Abul Mundzir liyahnika becik gampang ing sira apa al ilmu ilmu liyahnika becik gampang ing sira Opo al ilmu ilmu abal mundiri, wahai abal mundiri, didoakan sama kanjeng Nabi. Semoga ilmu mendatangi kamu dengan mudah sekali, wahai abal mundir. Niki berkat menyenangkan kanjeng Nabi dengan jawaban yang tepat, kanjeng Nabi mendoakan Ubay bin Ka'ab supaya Ubay memperoleh ilmu dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa masyakot. Rawahu ngeriwayatakan ing hadith sopo muslimun imam muslim. Gola itu tadi ayat yang paling utama, yaitu berarti ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu yang paling utama. Wa anna bi hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah. Bon. Iki ceritane Abu Hurairah. Wakalani masrai ing ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdi zakati Ramadan kelawan menjaga zakati bulan Ramadan. Bihifdi zakati Ramadan kelawan menjaga zakati Ramadan. Mana sanuri enggak kelihatan ngaji? Ikut itu. Pujian mana ujian itu? Nah, ayo masuk. Akbar. Tidur Akbar. Hah? Akbar mana ujian? Akbar. Tidur. Waduh. Ropi mana Ropi? Ayo masuk. Sopil. Tidur. Hah? Mana? Tidur. Ayo, turatur we wong. Kang Sur. Hah? Tidur juga. Ya Allah. Ade ini Ade. Ade gede. Hah? Nanti? Oh, melo ibu. Oh iya, kata telah aku ingin sopuan dengan. Wakalani masrai ing ingsun per pairi faiz. Ayo melbu. Oh ini, siapa pemburimu itu per? Oh, semar. Ini laundry nih. Semari. Libur. Apa kok libur? Jadi libur. Kalau wakalani Mas Rai ing ingsun, lamun awan nanti. Melo. Melo seminar. Wakalani Mas Rai ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihifdi zakati Ramadan kelawan menjaga zakat di bulan Ramadan. Fa'ata ni mongkon nekani ing ingsun sapa atin wong teko setan iki seneng kok pengambil harta. Oh berarti setan iso njukuk dhuwit ya yo toyul. Fa'ata ni mongkon nekani ingsun sapa atin sapa wong kang teko. Nek dhuwitmu kepin gak dikuasai setan, dikuasai toyul jin. Nah, engko dungane ana. Fajala mongko tumandang sapa atin iku yahtu itu nyawuk sapa atin, nyawuk. Ngambil dengan tangannya. Minat to'ah misangki panganan, cukui. Mengambil makanan. Fa'ahotuhu mongko. Fa'ahotuhu mongko. Mengambil, utawa apa istilah ya? Memegang, meringkus. Ya. Mongko mengambil, meringkus, sapa yang sun, ing atin. Tak cekal mariun. Fakultu mongko ngucap, sapa yang sun. Fakultu mongko ngucap sapa yang sun la arfa annaka ila Rasulillah. Yektine itu maknanya sungguh. La arfa annaka yektine bakal melaporkan teman sapa yang sun ing sira ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkus, saya pegang. Saya mengatakan nanti akan saya laporkan kepada Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa atin ini setune ingsun iku muhtajun wong kang butuh. Saya butuh, saya kelaparan, ngono ngomongi. Walaya lan iku ing atase ingsun ayalun utai keluarga, aku duwe keluarga, anak istri. Wabilan iku ing dalem ingsun hajatun utai kebutuhan. Sadidatun kang banget. Saya sangat butuh ini makanan. Saya kelaparan. Fakhollaitu mongko melepaskan sobat ingsun anhu saking atin. Tak lepaskan. Kasihan jirabuiran. Mereka ini ya bodek ngomong saya butuh. Ini harta zakat. Saya butuh zakat. Kemangan ini saya punya keluarga. Saya punya kebutuhan yang mendesak ini. Kalau enggak biasa bisa mati gambarnya ngoten. Dibiarkan sama Quraisyroh. Karena dikira dia orang butuh, berarti kan punya hak untuk mengambil zakat. Paham nggak betul nih? Ono mana nih? Berarti dia punya hak untuk mengambil zakat itu nois lah. Fasbah tu mongko isu-isuan sapa ingsun. Pakola mongko ngendiko sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hurairah tama fa'ala asiru kal barihah. Ya Aba Hurairah ta wahai Abu Hurairah. Ma ing opo fa'ala ngelakoni. Fa'ala ngelakoni sapa asiruka. Kala sapa asiruka sapa tawanan siro. Sudah diringkus ya. Nah, sudah jadi tawanan di cepekang wis. Sapa asiruka tawanan siro al-barihata ing dalam tadi malam. Wahai Abu Hurairah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Tanya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi sudah tahu. Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, syaka mengadukan sapa asir hajatan ing kebutuhan wa iyalan lan keluarga. Farahimtuhu, langsung rahimtuhu. Farahimtuhu mongko melasi sapa ingsun ing farahimtuhu mongko melasi sapa ingsun ing asir. Fa khallaitu mongko ngumbar membiarkan. Fakhallaitu mongko membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane asir. Kanjeng Nabi ya Rasulullah, orangnya itu tadi mengadukan bahwa dia butuh, dia punya keluarga, maka saya kasihan Kanjeng Nabi. Maka saya biarkan dia pergi membawa makanan tersebut. Pakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ama eling-eling innahu setuhuni asiruka. Iku kod kadabaka teman-teman dusta sopo asiruka ing siro. Bohong iku. Iku kod kadabaka teman-teman dusta sopo asiruka ing siro. Wasaya'udu lan akan kembali sopo asiruka. Abu Hurairah ingat ya. Dia bohong kepadamu. Dan nanti dia akan kembali lagi. Oh, dawuh Kanjeng Nabi. Faraftu mongko weruh sopo ingsun. Anahu ing setune asir iku saya udu bakal kembali sapa asir li qauli Rasulillah karena dawuh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Farasaduhu mongko mengawasi sapa ingsun ing asir. Mangke tak awasi ba, mergane Kanjeng Nabi dawuh nanti akan kembali. Tenan, malamnya kembali lagi. Wis tapi tak inceng wisan. Sudah saya awasi. Faja'a mongko teko sopo asir. Yahtu haling nyawuk sopo asir. Minatu ami saking panganan. Datang lagi. Ya, mengambil makanan. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun. La arfa'annaka. Yektini bakal. Melaporkan teman sopo ingsun ingsiro. Ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, tak lapor no Kanjeng Nabi lo. Kala ngucap sopo asir, dakni ninggalo sopo sir ingsun, lepaskan saya. Jangan lepaskan saya. Fa ini krono seduni ingsun iku muhtajun wong sing butuh. Saya butuh ini makanan. Walayalan iku ingatas ingsun iyalun utai keluarga. La'udu ora bakal kembali sopo ingsun. Lepaskan saya, jangan laporkan kepada Kanjeng Nabi. Saya butuh ini makanan. Saya butuh ada keluarga ini. Mereka sedang butuh-butuhnya. Saya janji saya gak akan kembali lagi, wis. La'udhu. Oh, farahimtuhu. Ya. Kalah rayuan nih. Setan. Ya, dirayu karo setan. Padahal harus dipeseni karo Kanjeng Nabi. Ya, dia akan kembali. Dia ngapusi engkau. Wis dipeseni nek ngapusi. Percaya. Cuma kalah kalau rayuan nih. Setan. Gila. Farahimtuhu mongko melasi. Sopo ingsun ing asir. Ah, kasihan saya. Fakhollaitu mongko ngumbar sapa ingsun, ngumbar membiarkan. Fakhalla itu mongko ngumbar sapa ingsun sabilahu ing dalane asir. Saya biarkan dia pergi karena saya kasihan. Fa asbahtu mongko isu-isuan sapa ingsun. Fakhalla mongko ngucap limar ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndika ngene ya Abu Hurairah ma fa'ala asiru kal barihah. Wah, lanjut ya. Lanjut dawe ya Abu Hurairah ta. Wahai Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah ta wahai Abu Hurairah. Ma ing apa? Fa'ala nglakoni sapa asiru katawanan sira al-barihata ing dalam tadi malam. Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Kul tu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Padha karo mau niki. Syaka mengadukan sapa asir hajatan ing kebutuhan. Wa iyalan lan keluarga. Farahimtuhu mongko melasi sapa ingsun ing asir Kanjeng Nabi, dia mengadukan dia punya kebutuhan, dia punya keluarga, maka saya kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilah, fakhallaitu mongko membiarkan ngumbar sapa ingsun sabilahu ing dalane iku asir, sabilahu ing dalane asir. Fakhallam mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, innahu sedene asir iku kada kada bakal teman-teman dustai sapa asir ing sira. Wa sayaudu lan akan kembali sapa asir. Wa sayaudu lan akan kembali sapa asir. Wirairah kuwi diapusi, dia akan kembali lagi nanti malam, ngambil lagi. Para setuhu mongko mengawasi sapa ingsun ing asir. Asalitata ing dalem. Apa iku jenenge kaping telu? Faja'a mongko teko sapa asir. Yahtu hali nyawuk ngambil sopo asir minato ami sage panganan. Datang dia nyawuk panganan. Fa'akhaduhu mongko meringkus sopo ing asir, tak pegang ya. Fa'akhaduhu mongko meringkus sopo ingsun ing asir. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun la arfa'annaka ila Rasulillah, yaktini bakal ngelaporno temen sopo ingsun ing siro. La arfa'annaka yakni bakal ngelaporno temen sapa ingsun ing sira ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza utawi iki dawa purae rawis tekomu iki lho, tekomu iki iku akhiru salasi marratin, akhire telu pira-pira ambalan. Annaka setuhuni sira innaka napa annaka innaka kena annaka kena ne annaka berarti nagdina lam li annaka ngoten krana setuhune sira iku tas umunyono sapa sira annaka ing setuhune sira nya tas umunyono maknane ngucap annaka ing setuhune sira iku la taudu ora kembali sapa sira tapi summa taudu nuli kembali sapa sira jawab burero tak laporno Kanjeng Nabi kowe ini sudah yang terakhir hari ketiga kalinya engkau mengatakan bahwa engkau tidak akan kembali ya, tapi engkau tetap kembali. Wis iki terakhir iki. Faqala mongko ngucap sapa iku jenengi asir. Dakni ngeculno sapa sira ingsun, lepaskan saya jarene. Fa ini mongko sedune ingsun iku uallimuka. Bakal ngajari sapa ingsun ing sira. Bakal ngajari sapa ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Yan fa'uka kang paring manfaat ing siro sinten Allahu Allah. Yan fa'uka kang paring manfaat ing siro sinten Allahu Allah biha kelawan kalimat. Saya akan mengajari engkau beberapa kalimat yang Allah akan memberikan kemanfaatan kepadamu dengan kalimat-kalimat itu. Untuk ngucap sapa ingsun ma utawi opo hunna iku kalimat. Di kalimat iku opo. Kola ngucap sapa iku atin. Ucap ngene ida awaita ing dalem nalikane ngungsi sapa sira nekani sapa sira nekani ilaman firoshika marang lemek sira lemek tidur alas tidur. Faqra mongko maca sapa sira ayatal kursi ing ayat kursi. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu sudah akan melakukan tidur, maka baca salah ayat kursi. Fa innahu mongko seduhuni kelakuan layyazala iku ora leren-leren. Layyazala iku ora leren-leren alaika ingatasi siro minallahi saking Allah sapa hafidun malaikat kang jaga. Wala yaqrabuka lan ora nyedhi ing sira. Wala yaqrabuka lan ora nyedhi ing sira sapa syaitonun setan. Hatta tusbiha sehingga isu-isuan sapa sira. Iki ucapane wong sing mencuri tadi. Lepaskan saya. Engkau akan saya ajari beberapa kalimat yang kalimat yang dengan itu Allah akan memberikan kamu manfaat. Cira burero, apa kalimatnya? Dia mengatakan gini si pencuri, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka selama itu pula engkau akan dijaga oleh malaikat dan setan tidak akan mendekati kamu sampai engkau berada di pagi hari. Fakhallah itu mongko membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane asir. Fa asbahtu mongko isu-isuan sapa ingsun. Fakala mongko ngendika limarang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngene ma ing apa? Fa'alang lakoni sapa asiru katawanan siro. Al-barihata ing dalam tadi malam. Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Za'ama. Kala za'ama nyono sapa asir. Anahu ing setune asir. Iku yu'allimuni ngajari sapa asir ing ingsun. Kalimatin ing piro-piro kalimat. Yan fa'uni kang. Paring manfaat ing ingsun sinan Allahu Allah. Iha kelawan kalimat. Fakhallaitu mongko membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane asir. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ma iku utawi opo. Iya iku kalimat. Ngeten Kanjeng Nabi. Dia mengatakan bahwa dia akan mengajari saya beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Allah akan memberikan kemanfaatan kepada saya. Maka saya lepaskan. Kala katanya Kanjeng Nabi, wah iya. Apa itu kalimat? Kultu ngucap sapa ingsun. Gola ngucap sapa asir limarang ingsun. Ngucap gini, ida awaita ing dalam nalikani nekani sapa siro. Ila firoshika marang lemek siro. Makro moko moco sapa siro. Ayatul kursi ing ayat kursi. Min awaliha sangking kawitani ayat kursi. Hatta takhtima singgong. Ngatamna sapa sira al ayat ing ayat iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilahi. Wa qala lan ngucap sapa asir limarang ingsun ngucap ngene la yazalu ora leren-leren alaika ing atase sira kepadamu minallahi saking Allah sapa hafidun malaikat kang jaga. Wa la yaqrabaka lan ora bakal nyedhi ing sira sapa syaitanun setan. Hatta tusbiha sehingga isu-isuan sapa sira. Faqala mongko ngendika sinten annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ama iling-iling innahu seduhune iku asir iku kode sadaqoka teman-teman jujuri jujur sapa asir ing sira wa huwa uti asir iku kadzubun iku akeh dustae. Kala taklamu ana ta weruh sapa sira ing jape man utawi sapa iku tu khatibu ngomongi sapa sira ing man mundu salasin awit 3 hari ya Abu Hurairah. Kultu ngucap sapa ingsun la ora dawi Kanjeng Nabi ngene. Abu Hurairah, dia benar, dia telah berkata jujur kepadamu walaupun dia itu seorang pendusta. Dia sekarang berkata jujur kepadamu padahal wahwa kalau dia seorang pendusta. Apakah engkau tahu dengan siapakah engkau berbicara semenjak 3 hari ini wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, enggak Kanjeng Nabi, saya enggak tahu siapa dia. Kolang itu kusirin Kanjeng Nabi, dhaka syaitonun dhaka utemukunumukunuman iku syaitonun setan iku setan. Setan ngajari awakmu, ngajari kongon moco ayat kursi yo. Mungkin pisan iki setan jujur ya. Biasanya ngapusi terus nih. Gala. Ayo kot sodakon, kot yasdukul kadzub. Terkadang orang yang pendusta itu berbuat jujur. Kadang tapi jarang banget. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah man hafidha asra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal man utawi sabani wong hafidha iku lamun apal sapa man asra ayatin ing 10 pira-pira ayat apal tenanan to ya asra ayatin ing 10 pira-pira ayat min awali suratil kahfi kang saking kawitane surat al-kahfi min awali suratil kahfi kang saking kawitane surat al-kahfi usima mongko dijogo sapa man minat dajjali saking dajjal man utesa pani wong hafido iku lamun apal sapa man asra ayatin min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari Dajjal, tidak akan bisa diganggu oleh Dajjal, baik Dajjal maknawi atau Dajjal hissi. Ala wa fi riwayatin lan iku ing dalam sujini riwayat min akhir suratil Kahfi, saking akhir surat Al-Kahfi itu awale tapi akhir. Rawahuma ngriwayatno ing hadis loro sapa Muslimun. Imam Muslim. Qala wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala ketika sapa Ibnu Abbas bainama Jibrilu ing dalam suwicine mangsa utawi Jibril iku alaihi salam iku qaidun qala wong sing lungguh inen nabi ing dalam sandingi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sami'a krungu sinten Kanjeng Nabi. Sami'a krungu sinten Kanjeng Nabi nakidon. Nakidon ing swara min faqihi saking dhuwure Kanjeng Nabi. Farofa'a nuling angkat sinten Kanjeng Nabi ra'sahu. Ing sirai Kanjeng Nabi waqala mongko ngendika sapa Jibril hadza utawi iki iku babun pintu minas sama ikang saking langit minas sama ikang saking langit futiha dibuka apa pintu al-yauma ing dalem ikilah dino walam yuftah lan ora den buka apa iki pintu qattu sama sekali illal yauma kecuali ing dalam ikilah dino suatu saat Kanjeng Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Wah si enak ya jagongan karo malaikat Jibril. Mari ngono Kanjeng Nabi mendengar suara di atas beliau, lalu Kanjeng Nabi mendongakkan kepala di atas. Wah kelihatan ya Kanjeng Nabi dikatai oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata pada Kanjeng Nabi, ini pintu langit sekarang dibuka dan tidak pernah dibuka kecuali di hari ini. Walam yuftah qattu al-yauma illa al-yauma. Fa nazala mongko turun minhu saking pintu sapa malaikun malaikat. Faqala mongko ngucap sapa Jibril hadza utawi iki iku malaikun malaikat. Nazala turun sapa malaikat ilal ardi malam bumi. Lam yanzil ala turun sapa malaikat qattu sama sekali. Nek cara kitabe qattu iku ing dalam zaman kang wis kliwat. Mane sama sekali belum pernah turun. Ilal yauma kecuali ing dalam ikilah dino. Selanjutnya turun malaikat. Malaikat Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ini malaikat sekarang turun ke bumi. Dia tidak pernah turun sebelumnya kecuali di hari ini." Fasallama mongkoro salam sopo iku jenenge malaikat ya waqala laqala lan ngucap sopo malaikat abshir bunga sopo siro bahagia sopo siro binuro ini kelawan cahaya loro utitahuma diwai sopo siro ing nuro ini diwai sopo siro ing nuro ini lam yuktahuma ora diwai tidak diberi ing nuro ini Lam yuta huma ora diwai ing nuraini sapa nabiyun nabi qoblaka ing dalam sadurunge sira. Malaikat itu mengatakan begini kepada Kanjeng Nabi, bahagialah engkau wahai Muhammad ya dengan dua cahaya yang engkau diberikan. Dua cahaya itu yang mana sebelumnya para nabi tidak pernah diberikan dua cahaya tersebut, yaitu Fatihatil Kitab rupane Fatihah Kitab yaitu Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarati lan biro-biro akhire surat Baqarah. Lan biro-biro akhire surat Baqarah yaitu dari amanar rasulu ila akhirihi lan takra'a ora maca sapa sira biharfin ing huruf minha kang sangking minhuma apa minha minha ya minha kang sangking Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil Baqarah ila utitahu kecuali diparingi sapa sira ing ganjarane huruf. Rawahu ngeneng hadis sapa Muslim, Imam Muslim. Wan nakidu utai maknen nakid iku asautu iku suara. Ya Rabbana darafna bi anna laqad